terkenang. Hancurkan diri kian jauh tenggelam. Lelah mencoba untuk lepaskan beban. Kau beli mimpi semua tak berarti sendiri. Tak mampu kau beranjak pergi. Makin dalam larut anganmu melayang. Mimpimu hadirkan semua penantian. Alunan apa aja kau bernyanyi. Akhirnya kau pun pergi. Tetaplah tersenyum karena itu jalan yang telah kau pilih.